Kami bekerja di lingkungan militer, di mana sekarang kami berada. Bolehkah mendoakan, mengkhususkan orang yang sudah meninggal agar diampuni dosa-dosanya pada setiap waktu, terutama pada sujud dalam salat-salat fardu dan selainnya? Boleh. Terutama untuk orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk mereka ketika hidupnya dan ketika wafatnya. Nah, Ustaz, apa hukumnya tazkiyah, yaitu persyaratan dari kuliah Timur Tengah? Apa hukumnya? Barakallahu fikum. Tazkiyah itu adalah rekomendasi bahwa saya kenal orang ini, orang baik. Dan itu sejak salaf ada. Imam Ahmad didatangi beberapa ahli hadis, atau beberapa, bukan ahli hadis, beberapa rawi hadis, minta tazkiyah untuk belajar ke syekh yang lain. Ditulis, fa inna haula'i fulan wa fulan yaktubul hadis, menulis hadis. Kata mereka, ya imam, kenapa ditulis menulis hadis, enggak ditulis ahlul hadis gitu saja? Aku tidak tahu rincian kalian, yang aku tahu kalian menulis hadis, maka saya tulis, aku kenal dia mencatat hadis, titik. Tidak mau mengatakan bahwa dia ahlul hadis. Ahlul hadis itu lebih tinggi lagi. Ini golongan orang yang membela hadis, menegakkan hadis, dan seterusnya. Artinya tazkiyah ada, tetapi betapa mereka berhati-hati tidak memberikan tazkiyah kepada orang-orang yang memang tidak pantas diberi tazkiyah, atau memberikan tazkiyah sepengetahuannya. Saya kenal dia begini, dia belajar Masya Allah, dia mengikuti kajian, dia mengikuti di sini, dan sudah belajar di pondok ini sekian tahun, dah, tanda tangan. Nggak mengatakan dia soleh, dia mukmin, dia taqinda. Yang saya tahu, dia orang baik, walanuzaki allahi ahada. Yang seperti ini boleh-boleh saja, Allahu ta'ala alam, kalau engkau kenal memang secara zahir, dia orang baik. Bolehkah apa ini? Wah, nasihat untuk para syabab yang sering menampilkan dirinya, badannya di medsos seperti Instagram dengan alasan untuk dakwah, dan bolehkah pakai topi? Langsung pindah ke topi. Barakallahu fikum. Kita dakwah di mana saja, di alam maya ataupun di alam nyata, selama mengajaknya kepada tauhid was sunnah, selama mengajaknya kepada dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Pakai topinya boleh enggak? Wallahu ta'ala alam, kalau itu hanya untuk bergaya-gayaan, maka sebaiknya kamu justru membanggakan peci dan imamah. Ya. Tidak perlu membanggakan topi-topi orang-orang asing, ajam. Kecuali kalau untuk faedah tertentu, topi petani untuk menjaga dari panas, topi yang ada apanya untuk menghindari dari silau, hajat. Kecuali kalau ada hajat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihat bagi santri yang panjang angan-angannya. Tolong dipendekin. Jangan kepanjangan, karena umur kita belum tentu akan panjang. Beberapa orang soleh berbicara, apa angan-anganmu? Dijawab oleh yang satu, wallahi aku tidak berpikir akan hidup lebih dari bulan ini. Kata yang kedua, bahkan aku tidak merasa akan hidup lebih dari minggu ini. Yang satu menyatakan, sungguh demi Allah, aku tidak yakin aku akan melewati hari ini. Jadi buru-buru memikirkan yang panjang-panjang. Atau merasa enggak yakin kalau saya bisa habis 24 jam ini. Mungkin saya akan wafat di jam-jam tersebut. Jadi yang mengatakan mungkin saya tidak akan lebih dari sebulan ini, dikatakan oleh yang tadi, yang kedua dan ketiga, betapa panjangnya angan-anganmu, katanya. Sebulan dikatakan betapa panjangnya angan-anganmu. Barakallahu fikum. Sehingga upayakanlah agar kita beramal semaksimal mungkin dengan keyakinan mungkin besok kita akan wafat atau lusa. Sehingga berusaha untuk segera bertaubat, jangan terlalu panjang angan-angan, nanti kalau saya tua saya akan taubat. Sekarang, umurmu belum tentu akan sampai tua. Ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bolehkah menikah dengan fulan, dengan aliran fulan? Kalau itu aliran sesat menyimpang, jangan. Barakallahu fikum. Harusnya kita mentahdir dan menjauhi. Kalau dia adalah akhlaknya baik, agamanya baik, kata Nabi, fadfar bidhatid din taribat jada. Lihat baktinya pada orang tua. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana semangat talabul ilminya, titik. Kalau dia na'udzubillah orang yang tidak sholat atau orang yang jauh dari ilmu, jangan. Bahaya anak-anakmu nanti. Karena nanti anak-anak akan banyak bersama istri. Barakallahu fikum. Kali ini pertanyaannya berat-berat. Iya, saya enggak berani menjawab. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.